الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون كما سوي أن يمليكن أولي الله سبحانه وتعالى di dua ayat ini, ayat yang ke-92, 93 dari surah Al-An'am, mengingatkan kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an ini, tentang kitabnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah Al-Qur'an, kitab kami turunkan. Anzalnahu mubarak, kami turunkan kepada engkau wahai Rasul, mubarak. Mubarak ini kathirun naf'a. Azimus sya'n, agung, banyak sangat kemanfaatannya. Khairat, kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Baik, sesungguhnya Al-Qur'an ini mengajak, menuntun pada kebaikan, pada jalan yang lurus. Wa yubashshiral mu'minin alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabiira. Dan memberikan berita gembira bagi siapa saja yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Baik. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, musaddiqul ladzi baina yadayhi. Membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya yang Allah turunkan. Baik, dari kitab At-Taurat, wal Injil, Zabur, Suhuf. Suhufnya Musa. Baik. Suhufnya Ibrahim. Membenarkan, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundira ummal qura wa man haulaha, dan engkau memperingatkan umat dengan Al-Qur'an ini sebagaimana Allah mengatakan fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id, hendaknya engkau memperingatkan dengan Al-Qur'an ini siapapun yang takut akan ancaman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitundira ummal qura wa man haulaha, untuk engkau peringatkan umat ini dengan Al-Qur'an, yakni secara khusus pada saat itu ummal qura, penduduk kota Makkah, wa man haulaha, dan semua negeri yang ada di sekitar kota Makkah. Ini bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk penduduk kota Makkah saja atau untuk orang-orang Quraisy saja, tapi Allah mengutus Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam untuk seluruh umat manusia. Adapun setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Wan nabiyyuna yub'atsuna ila qaumihim khassah وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutus khusus untuk kaumnya semata. Adapun aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Barakallahu fiikum. Jadi Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam diutus hanya untuk Bani Israel. Barakallahu fiikum. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'a. Baik, wahai sekalian manusia, sekalian manusia siapapun dia, di negeri manapun dia, suku apapun dia. Baik, inni rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah rasulullah untuk kalian semuanya. Baik, suku dan bangsa apapun dia, maka dia adalah umat yang diajak oleh Allah Subhanahu, yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama ini, agama Islam ini. Litundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, dia akan mengimani Al-Qur'an ini. Kalau memang orang-orang yang ada di zaman itu dari kalangan ahlul kitab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman akan hari akhirat, mestinya dia beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka semestinya meyakini bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan kalau memang beriman mereka kepada Allah dan hari akhirat, maka mereka pun akan senantiasa menjaga solat-solat mereka. Menjaganya dalam artian menegakkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankannya bersama dengan kaum muslimin yang lainnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Betapa susahnya membangun mendirikan masjid. Ternyata begitu dibangun, begitu rampung, sangat jarang orang-orang yang mendatanginya. Padahal sebagian masjid terkadang orang harus berkelahi untuk mendirikannya. Terkadang orang harus tarik ulur, bahkan di tempat-tempat tertentu harus terjadi pertumpahan darah karenanya. Tapi begitu terbangun, hanya beberapa gelintir orang yang mau melakukan sholat padanya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada masjid-masjid yang memang ditinggalkan oleh orang, tidak melakukan sholat padanya. Allahul musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adzlami man iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapa lagi yang lebih zalim dari semua orang? Jadi tidak ada lagi yang lebih zalim dari mereka ini yang Allah sifati mimman iftara 'ala Allahi kadziban, yang mereka mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Yang mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengutus rasul. Tidak ada rasul menurut dia. Ini dusta. Betapa banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada hubungannya dengan pembahasan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-91. Idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka mengatakan tidak ada yang diturunkan untuk manusia ini, tidak ada kitab. Baik. Tidak ada rasul. La haula wa quwwata illa billah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan kitab dan Allah tidak mengutus rasul. Atau dia mengatakan uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Aku telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku-ngaku bahwa dia diberi wahyu. Barakallahu fikum. Ini juga kedustaan. Atau dia mengatakan sa'unzilu mithla ma anzalallah, aku bisa menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua omongan-omongan dusta. Mereka mengatakan Allah tidak mengutus rasul, atau Allah tidak menurunkan kitab, atau dia diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia mampu mendatangkan kitab sama seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan-ucapan kufur. Barakallahu fikum, ucapan-ucapan dusta. Orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idz zalimuna, karena mereka sudah dicap zalim oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang paling zalimnya. Wa man adzlamu, siapa lagi yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih aniaya dari mereka-mereka ini? Baik. Tidak ada lagi. Mereka inilah yang paling aniaya, paling zalim. Maka kata Allah, kalau mereka mati nantinya, Allah mengatakan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, mereka-mereka yang berucap dengan ucapan-ucapan seperti ini, seandainya saja engkau melihat wahai Rasul ketika mereka dengan kematiannya, la haula illa billah, mereka ini mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Barakallahu fikum. Betapa tidak malaikat menyiksanya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya saja engkau melihat orang-orang zalim ini berada pada kondisi sakarat, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat-malaikat membentangkan tangannya, mencabut paksa nyawa mereka dan memukul wajah-wajah mereka menjelang kematiannya. Wal malaikatu basitu aydihim, akhriju anfusakum, dikeluarkan paksa. Karena sebagaimana diketahui, orang yang akan meninggal dari kalangan orang-orang kufar, baik, dan seperti ini modelnya, baik, dia diberikan kabar oleh para malaikat akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dia enggan untuk keluar. Rohnya itu enggan untuk keluar, takut. Barakallahu fikum. Sehingga untuk mencabutnya, digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicabutnya nyawa mereka karena tidak mau keluar, maka dipaksa untuk keluar, sama seperti mencabut anak panah dari kain yang basah. Barakallahu fikum. Imma ujung panahnya yang patah putus, wa imma kainnya yang robek. Barakallahu fikum. Saking susahnya. La haula illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang malaikat yang mencabut nyawa-nyawa mereka ini dengan paksa. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Sambil malaikat mengatakan kepada mereka, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian, roh-roh kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Kalian pada hari ini akan diganjari, dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat menghinakan. Barakallahu fikum. Sebagaimana kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Kalian mengatakan mampu kalian menurunkan Al-Quran, atau menurunkan sama seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalian mengaku bahwa kalian diberi wahyu, atau kalian justru mengingkari adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Rasakanlah adab ini karena dulunya kalian sombong akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau percaya, tidak mau yakin, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dua ayat ini mengingatkan kita tentang keistimewaan dan keutamaan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk. Barakallahu fikum. Membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dijadikan petunjuk untuk menasihati dan mengingatkan umat-umat agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang zalimnya orang-orang yang mengatakan perkataan ini, bahwa Allah tidak mengutus rasul, Allah tidak menurunkan kitab-kitab, atau dia ngaku bahwa dia diberi kitab, atau dia mampu untuk mendatangkan seperti apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah dengan ucapannya mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kematiannya dia akan disiksa oleh para malaikat karena kedustaan-kedustaan mereka dan penentangan-penentangan mereka. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita dan mengukuhkan kita di atas al-haq sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi radiyatan mardiyah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.